Oh. Kamu selalu di selangkau. Yeah, walau laguku sudah baru. Yeah, kau sibuk cari kolom komen, tapi ku non aktifkan. Namun kau bully aku lagi dengan bikin video reaksi. Yeah, ereksi. Okay, let's get it right. Kau tahu ku takkan berhenti, walau kau bilang suaraku ayahku gelasin. Walau kau haters, tapi kamu duit-duit berharga. Masih ingin upload lagi yang banyak, tapi saat ini ku tak akan sulit. Sudah cukup trendy. Siapa yang gak tahu aku Karin? Kau tahu ku takkan berhenti, walau kau bilang suaraku ayahku gelasin. Walau kau haters, tapi kamu duit-duit berharga. Masih ingin upload lagi yang banyak, tapi saat ini ku tak akan sulit. Sudah cukup trendy. Siapa yang gak tahu aku Karin? Video ini jangan lupa tinggalin like kalau kalian suka, jangan lupa subscribe ke channel apa? Rinologi.